Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pernah kita sampaikan di awal kajian kitab ini, bahasanya kita lewati mukaddimah. Kita lewati mukaddimah panjang yang ada di bagian depan kitab ini, dan kita sampaikan di awal kajian Adabul Sifat. Kita akan baca mukaddimah setelah kita selesaikan kitab ini, karena mukaddimah ini berisi tentang, masih berkaitan dengan pendapat kontroversialnya Al-Albani yang melarang emas melingkar. Maka kalau di awal kajian sudah langsung di kita sudah harus bernapas panjang untuk membahas tersebut, nampaknya orang sudah dan tidak minat-minat untuk membacanya. Namun kita baca poin-poin yang sudah jelas. Kita sudah baca juga dasar perselisihan di bagian agak akhir-akhir kitab. Maka kita sudah punya deskripsi cerita, gambaran alasan masing-masing pihak. Maka ketika debat, ini kan debat lanjutan, ini setelah yang ada di dalam. Yang di dalam itu taksilnya. Setelah ini maka di mukadimah itu debat kelanjutannya. Maka saya letakkan kita baca di bagian akhir. Dan sebagaimana yang telah kita baca di diskusi yang tentang masalah emas melingkar yang kemarin telah kita baca, tentu di sini ada sesuatu yang mungkin lebih berat berkaitan dengan ada ilmu hadisnya dan sebagainya. Maka untuknya kita sarankan kepada teman-teman yang belum begitu bisa mengikuti untuk bersabar sedikit menikmatinya. Ya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah cetakan baru. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim alladzi adaba rabbahu fa asana ta'dibahu. Maka salat dan salam untuk nabi yang mulia, seorang yang adabahu rabbuhu, dididik oleh Tuhannya, fa asana ta'dibahu, dan Allah memberikan didikan yang baik untuk beliau. Catatan kaki. Dan apa yang disampaikan di sini adalah makna satu hadis yang terkenal di lisan banyak orang. Sahihul makna, yang maknanya benar. Namun ghairu sahihul mabna, namun tidak sahih sanadnya. Satu hadis yang mengatakan ada benih rabbi fa'ahsana ta'dibi, Tuhanku itu mendidikku dan dia memberikan pendidikan yang baik untukku. Maka ini terkenal di banyak orang mengutipnya sebagai hadis. Namun ini hadis yang tidak sahih sanadnya meskipun benar makna kandungannya. Wa ala ahli baitihi at-tahirin, demikian juga salat dan salam untuk ahlul bait keluarga Nabi, manusia-manusia yang suci dan para sahabatnya yang mulia, yang mereka berakhlak dengan akhlak Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi. Demikian juga orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'd, inilah cetakan baru untuk kitab Adabul Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah, yang berbeda dengan dibandingkan cetakan-cetakan sebelumnya, baik cetakan yang legal yang diterbitkan oleh Maktab Islami atau bajakan yang dilakukan oleh sebagian orang Mesir dan yang lainnya. Hadahumullahu ta'ala, semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Aku katakan takhtalif hadhihi tab'ah, cetak ini berbeda dari cetakan-cetakan sebelumnya, bukan hanya dalam thawbihat, bukan hanya dalam covernya yang bagus atau kemudian font hurufnya yang bagus atau watandit atau kemudian layoutnya yang indah, wa innama bima huwa ahamu min dzalik, maka berbeda dengan hal yang lebih penting daripada hal itu, yaitu kekayaan materi yang disampaikan, banyaknya manfaatnya, watangkih dan adanya edit ulang untuk kalimat-kalimatnya. Kemudian dipindahkan pembahasan tentang subhat haulal ahadis al-mutaqaddimah wa jawabuha, subhat tentang semua hadis-hadis yang lewat dan jawabannya dipindah ke bagian atas dari buku ini yang merupakan inti dari buku. Adapun dicetakan sebelumnya, maka itu di catatan kaki. Nih, maka pembahasan tentang perdebatan hadis Mas Melingkar dulunya ada di catatan kaki, namun di cetakan yang baru yang kemarin kita baca itu pastinya ada di matan. Dan lainnya faedah-faedah lainnya yang akan bisa dibaca dan dilihat oleh pembaca sekalian. Min ajli dzalika, oleh karena itu maka cetakan-cetakan dulu teranggap mulghah, tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk mencetak ulang dengan model cetakan terdahulu. Walau kana ma'dunan lahu, meskipun dia mendapatkan izin min qabl, sebelumnya untuk mencetaknya. Karena aku merasa cukup dengan cetakan ini, anha, tidak perlu cetakan-cetakan dahulu. Wabi khasah, dan terutama bahasanya hak cetak itu ada di tangan penulis, bukan penerbit. Wa inna mimma tamtazu bi hadhihi at-taba'ah, dan di antara keunggulan atau hal yang beda yang ada pada cetakan ini adalah aku tambahkan di cetakan ini dua indeks, indeks hadis dan indeks atsar, sehingga jadilah buku ini punya 4 indeks, daftar pustaka, kemudian indeks tentang fasal dan materi bahasan, kemudian hadis marfu, kemudian indeks tentang hadis atsar yang mauquf. Kemudian wa mimma la budali, dan di antara hal yang tidak boleh tidak untuk aku jelaskan di sini dalam rangka menampakkan realita, kemudian mencerahkan pemikiran, kemudian membatalkan sebagian isu tendensius yang dibuat oleh sebagian orang yang la khalaqa lahum, ya, tidak ada bagian darinya, Allah alam, bagian dari ilmu atau semacam itu, atau bagian dari kesalehan, yang boleh jadi mereka adalah orang-orang yang menisbatkan ini kepada ilmu, artinya dianggap sebagai orang yang berilmu, atau orang yang menganggap bahasanya mereka adalah da'i yang mengajak manusia kepada Islam, yang isu-isu tendensius tadi terkecoh dengannya banyak dari orang-orang yang memiliki hati yang baik, sehingga mereka orang-orang yang punya hati yang baik bertanya kepadaku berulang kali wakitikron, dan berulang kali sebagiannya secara langsung dan sebagiannya melalui telepon, baik dari Arab Saudi atau yang lainnya. Mereka bertanya, orang-orang yang tayyibul qulub bertanya, apakah benar Anda telah meralat pendapat Anda, wahai Al-Albani, tentang haramnya emas Melingkar bagi perempuan? Maka aku berterima kasih kepada mereka karena mereka tathabut, tabayun terlebih dahulu. Dan aku katakan, aku tegaskan kepada mereka di sini, kalla, ya, sekali-kali tidak. Itu cuma isu, ya, yang mengatakan Al-Albani telah meralat pendapatnya. Bahkan tidaklah aku bertambah kecuali bertambah yakin tentang benarnya pendapat ini. Lebih khasah, dan terutama setelah aku membaca satu buku yang judulnya Ibahatu Tahali Bidahab Al-Muhallak Linnisa, bolehnya berhias dengan emas Melingkar bagi perempuan, dan bantahan untuk Al-Albani yang mengharamkannya, karya Syekh Ismail Al-Ansari, muhadis Madinah di zamannya. Wali risalati hadhihi kisaton labuta min bayaniha, dan bukunya Syekh Ismail Al-Ansari ini punya cerita yang perlu disampaikan secara ringkas, mustata'tu, sebisa yang aku lakukan, karena di dalamnya terdapat pelajaran dan pelajaran bagi mayoritas pembaca yang tidak mengetahui realita yang menyikap tentang hawiyah, siapa sebenarnya Al-Ansari. Mundu nahwa salasin, maka sejak 30 tahun yang lewat, kuntu arsal tuku kirimkan bersama sebagian tolabah, penuntut ilmu dari daerah Halab, satu naskah dari cetakan kedua untuk bukuku ini. kukirimkan kepada Fadilatul Syekh Ismail Al-Ansari. Dan beliau ketika itu adalah dosen atau pengajar di Ma'had Imamu Da'wah di Riyadh, untuk supaya ibda'i ra'yihi fihi, supaya beliau menampakkan, menyampaikan apa pandangan beliau tentang buku ini. Dan karena ingin istifadah dari beliau, fa'arsala ilayya, maka beliau kirimkan kepadaku satu kritikan. Lam ajid fihi, yang tidak aku jumpai pada tulisan kritikan beliau ini, sangat disayangkan, yang aku angan-angankan, yang aku harapkan berupa faedah. Bahkan aku lihat beliau menyimpang, berbelok dari jalan yang benar dan dari diskusi yang sehat dengan takaluf asyadid, dengan memaksa-maksakan diri untuk menolak hadis yang sahih dan menyalahkan orang, menyalahkan para imam yang mensahihkannya atau mentakwilnya, watatriq, dan mendatangkan sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang banyak untuk membatalkan kandungannya yang tegas. Fahafazani, maka buku tulisan kritikan dari Syekh Ahmad Al-Ansari itu mendorongku untuk menulis raddan mufassalan, satu bantahan detail kepada Syekh Ismail Al-Ansari. Wa tayassara li, dan memungkinkan bagiku pada saat itu untuk mencetak dua naskah untuk bantahan tadi. Kukirimkan untuk beliau salah satunya sambil menunggu jawaban. Walakin duna jadwa, namun tidak ada manfaatnya. Maka di awal bulan Muharram 1395 Hijriah, ada sebagian kawan, sebagian ikhwan yang, sebagian kawan berikan hadiah kepadaku berupa buku dengan judul tadi, Ibahatul Tahalli Bidhahab Al-Muhallaq, karya Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, yang dicetak di Beirut tahun 1394 Hijriah. Maka aku, setelah aku membaca buku tersebut dan aku faham matmunah isinya, maka aku heran, betul-betul heran dengan perbuatan penulis ini. Likitmanihi iyaha anni kullatil kalsinin ala dimadat ala irsal ilaihi. Karena dia sembunyikan risalah ini dariku selama bertahun-tahun yang lewat, sejak aku kirimkan kepadanya bantahan rinci yang tadi ku sebutkan. Maka ini satu perkara yang mendorong aku untuk meyakini bahasanya anal waro al akmah ma waro aha, bahasanya di balik kebutaan ini ada sesuatunya, itu ada sesuatu yang tendensius. Watasdik maqila, dan ini membenarkan apa yang isu yang, ini isu juga ya. Tasdik maqila, isu yang mengatakan bahwasannya penulis yaitu Syekh Ismail Ansari itu bekerja sama dengan sebagian alil bid'ah yang memusik alil bani karena mendakwakan sunnah dan memerangi bid'ah dan hadis dhaif dan palsu, yang hadis dhaif, pembahasan tentang masalah hadis adalah alatihya bid'atum, padahal hadis dhaif dan palsu itu adalah modal mereka para ahlul bid'ah. Walau la dhalika lakan al-mafrud, maka seandainya bukan karena itu, lakan al-mafrud, tentu seharusnya Syekh Ismail Ansari mengirimkan buku tersebut ilaya, kepadaku sebelum dia terbitkan. Akan tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Lima, karena satu hal yang nanti pembaca akan mengetahuinya berupa lemahnya jawaban beliau dalam risalah tersebut. Walakinna ulam maqidalahu man yuharikuha, namun dikarenakan diikatkan pada beliau adanya orang-orang yang menggerakkan beliau dari para kawan-kawannya, maka belum pun bergerak dan menerbitkannya. Wa inna mimma zadani ta'ajuban, dan di antara hal yang membuatku semakin keheranan, bahasanya aku melihat beliau mengulangi mayoritas perkataan yang telah aku batalkan, yang telah aku bantah dalam bantahanku yang telah ku sebutkan salifan dahulu, yang bantahan ini telah dikirimkan oleh Al-Albani kepada beliau. Walayati bisya'in jadid, dia tidak mendatangkan argumen yang baru. Walakinnahu, akan tetapi argumennya itu adalah argumen yang kurus, argumen yang telah tertolak dalam buku ini ada buku sifat ditafsir dengan rincian lam yastati ardahu, yang dia tidak mampu membantahnya kecuali dengan mengulang perkataan yang telah dibantah. Ini satu hal yang mengingatkan aku dengan peribahasa yang terkenal di sebagian negeri Arab. Ini satu peribahasaan yang sangat sering disampaikan oleh Al-Albani dalam banyak ceramahnya, yang beliau tujukan untuk orang-orang yang ngeyel, keras kepala, ya meskipun keras kepala dalam pandangan beliau, ngeyel dalam dari sudut pandang beliau. Ada ungkapan orang Arab yang mengatakan anzatun anazatun walau tarot. Itu adalah kambing meskipun bisa terbang. Ini ungkapan orang Arab untuk orang yang ngeyel, ngotot setelah dah tahu padahal itu salah. Dia itu ngotot, ngeyel. Maka ini kambing meskipun bisa terbang. Dan kalau peribahasa atau mathal dalam bahasa Arab itu ada ceritanya. Ini mesti ada ceritanya. Kok kenapa ada? Kok untuk orang yang ngeyel dan ngotot, itu kemudian ada ungkapan anazah walau tarot, itu ada ceritanya. Di masa jahiliya ada dua orang yang mereka duduk-duduk, kemudian mereka lihat di padang pasir ada dua sosok hitam. Maka kemudian mereka diskusi, itu dua sosok hitam itu apa, atau hitam-hitam itu apa. Maka satu kawan mengatakan, oh itu kambing. Yang mengatakan, enggak, itu burung gagak atau apa gitu. Kalau kemudian akhirnya mereka bersepakat, ayo kita buktikan mana yang benar, mana yang benar. Pandangan siapa, penglihatan siapa yang benar. Apakah itu kambing ataukah burung. Akhirnya mereka pun mendekati sosok hitam tadi. Ketika didekati, terbang. Didekati, luar terbang. Bukan kambing, ini burung. Temannya yang ngotot tadi kemudian mengatakan, anazah walau ta'arat, ini tetap kambing meskipun bisa terbang. Jadilah kambing meskipun bisa terbang. Maka jadilah kemudian ungkapan yang kemudian disebarluaskan untuk mengomentari orang yang ngotot, ngeyel dengan sesuatu. Wa inna min asyati man alam, ini diantara hal yang termasuk yang paling berat menyakitkanku dari bukunya Al-Ansari adalah ngototnya dia untuk mendhaifkan hadis-hadis sahih yang telah dinilai oleh jam'un minal hufat, para hafidh, pakar hadis dan para ulama. Dan kelancangan dia untuk menyalahkan para ulama terdahulu dengan alasan yang sangat remeh. Wata'alulat dan alasan-alasan yang itu pun bisa dibawakan oleh orang yang paling bodoh. Dan yang paling keras permusuhannya kepada sunnah. Dan yang paling bersungguh-sungguh berupaya untuk menghancurkan sunnah. Maka berkaitan dengan hal ini, maka dari beberapa paragraf yang tadi kita baca, pada hakikatnya Syekh Al-Albani mengakui keilmuan Syekh Ismail Al-Ansari. Buktinya apa? Beliau mengirimkan cetakan buku ini kepada Syekh dengan minta supaya dikasih dimurojaah, kemudian dikasih masukan-masukan, dikasih kritikan yang ilmiah dan seterusnya. Maka beliau mengakui. Pada akhirnya Al-Albani mengakui keilmuan Ismail Al-Ansari. Kalau dia tidak mengakui, mungkinkah dia akan kirimkan buku ini, kemudian tadi minta untuk supaya dikoreksi. Karena beliau tadi mengatakan untuk istifadah dari beliau. Kemudian saya Ismail Al-Ansari kemudian bikin tulisan kritikan, dan kritikan ini kemudian dibantah oleh Al-Albani secara detail. dicetak dua dengan dua dua cuma dua buah, salah satunya dikirimkan kepada Syekh Ismail Al-Ansari, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba sudah muncul bukunya Syekh Ismail Al-Ansari. Maka pada hakikatnya, pada dasarnya Al-Albani mengakui keilmuan Ismail Al-Ansari. Dan Syekh Ismail Al-Ansari adalah muhaddis, ahli hadis. Kemudian beliau menyayangkan sikap Syekh Ismail Al-Ansari yang telah mencetak buku ini tidak dikirimkan kepada Al-Albani terlebih dahulu, namun langsung dicetak. Ya, dan ini satu hal yang bersifat ijtihadi, karena bukunya Al-Albani sudah tersebar, kan? Maka kemudian hal yang tersebar kemudian harus juga dibantah dengan hal yang tersebar. Beliau jadi Syekh Ismail Al-Ansari punya pandangan demikian. Ini adalah kemudian masalah ilmiah, tidak tidak ada keharusan untuk kemudian dikirimkan terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada terlebih dahulu, meskipun itu nampaknya satu hal yang lebih baik. Dan adapun namun wallahu ta'ala alam berkaitan dengan perkataan Al-Albani yang mengatakan bahasanya Syekh Ismail Al-Ansari itu muta'awin kerjasama dengan ahli bid'ah yang untuk memusik Al-Albani karena Al-Albani mendakwakan sunnah, maka hasalillah. Maka itu insya Allah adalah satu hal yang mustahil. Cuma dia tidak sepakat dengan Al-Albani dalam masalah ini, kemudian dia kemudian merasa kemudian terdorong untuk memberikan bantahan berbagai ilmu yang beliau miliki. Nah, adapun tuduhan Ismail Al-Ansari kepadaku berulang kali dengan tuduhan menyelisih ijma', yang ini adalah terbatalkan dengan apa yang Anda lihat di buku ini yang telah kita baca. Ini tindakan di beliau yang mengubah-ubah apa yang telah aku sebutkan, dan beliau mengada-ada alaiya tentang diriku satu hal yang tidak aku katakan. Kama fa'ala dhalika aidan fi ratihi fi salati tarawih, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Syekh Ismail Al-Ansari dalam bantahan beliau untuk Al-Albani tentang masalah salat tarawih. Karena pendapat Al-Albani tentang salat tarawih itu juga pendapat yang menimbulkan kontroversial di dunia ilmu. Karena Al-Albani membid'ahkan, mengatakan bid'ahnya salat tarawih lebih dari 11 atau lebih dari 13. Tarawih 20 itu bid'ah. Padahal mayoritas para ulama longgar dalam masalah ini. Maka Syekh Ismail Al-Ansari punya buku khusus membantah Al-Albani tentang dalam masalah hal ini. Fadzalika, maka itu adalah satu hal yang Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepadanya insya Allah pada dari kiamat, dari yang tidaklah manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Peminat zahir, dan di antara satu yang nampak badatan secara aksiomatis secara jelas, bahasanya aku tidaklah ingin dalam mukadimah ini untuk an atawajjah ila ghat, untuk bermaksud memberikan bantahan kepada bukunya Ismail Al-Ansari marotan ura di kali berikutnya. Upaya dan menjelaskan semua isi buku Syekh Ismail Al-Ansari berupa kesalahan, kekeliruan, wawaham, salah paham, dan klaim-klaim yang batil. Dan isti'anatuh, dan dia meminta tolong dalam fi akhiriha, di akhir buku tersebut, dengan salah satu musuh sunnah dan ahli hadis dan musuh orang-orang yang mendakwakan tauhid yang dia terkenal dengannya, yaitu Syekh Habibur Rahman Al-A'zami yang alati tasattara, yang menutupi diri dengan kedok dengan nama Arsyad Salafi lijubnihi, karena dia pengecut dan karena dia tidak memiliki keberanian ilmiah dan adabiyah. Tasattara bihi, dia menutupi diri dengan nama Arsyad Salafi dalam bukunya Al-Albani, kenyelenehannya dan kesalahan-kesalahannya. dicatat tentang kaki waqat rota alaihi, dan buku ini bukunya Sahabi bin Rahman al-A'zami telah dibantah dan telah dijawab, telah jelaskan siapakah yang jeleneh dan siapakah yang keliru, bahkan siapakah yang mengada-ada. Dua saudara yang mulia, Salim al-Hilali dan Ali Hasan, Ali Abdul Hamid, di buku keduanya yang berharga yang berjudul Aradul Ilmi, Bantahan Ilmiah untuk Abi bin Rahman al-A'zami, yang telah tercetak sebanyak 2 jilid. Laqad naqala al-Ansari, ini tadi kita jumpai komentar Al-Albani tentang Sahabi bin Rahman al-A'zami. Ya, beliau ulama A'zami itu dari India, dan beliau adalah ulama India. Ya, beliau tekun dalam bidang hadis, ya, dan dia punya apa selainnya polemik dengan Al-Albani, sehingga kemudian Al-Albani punya penilaian beliau ini a'da'u sunnah dan semacam itu. Namun wallahu a'lam, secara detail tentang Syekh Habibur Rahman saya tidak tahu secara detail kondisi beliau. Namun yang jelas beliau adalah juga di antara ulama mu'asirin yang punya ketekunan dalam bidang hadis. Laqad naqala al-Ansari, Ansari telah mengutip anhu dari Habibur Rahman al-A'zami 10 lembar utuh fi tat'ib, dalam menta'ifkan hadis-hadis yang telah disebutkan, yaitu tentang mas melingkar. Ta'idan dalam rangka menguatkan pendapatnya al-Ansari yang melemahkan hadis tersebut. Ka'annahu, seakan-akan al-Ansari itu merasa dalam relung hatinya kalau dia itu tidak mampu untuk membantahnya, maka dia perlu pada orang yang menguatkannya. Maka dia tidak jumpai kecuali al-A'zami yang telah terkenal dengan permusuhan yang sengit kepada ahli hadis. Wahal adallu ala dhalika min qawlihi, wahal adallu, dan adakah sesuatu yang lebih menunjukkan atas hal tersebut, yaitu permusuhannya kepada ahli hadis, min qawlihi, dibandingkan ucapan al-A'zami tentang al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-A'zami punya perkataan yang tertuju pada Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahasanya Ibnu Hajar bukanlah orang yang jadi rujukan, dan perkataannya jadi hujah dalam jarh wa ta'dil. Wa innama huwa haqi, karena beliau cuma pengutip saja. Yang perkataan Al-Azami ini pun disetujui oleh Al-Ansari, dan akan datang bantahan untuk dua-duanya. Wa ma fihi, dan minatahamul alal Al-Hafidh, dan kandungan dari perkataan al-Azami yang di sana terdapat tahamul, terlalu mengada-ada tentang al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka aku katakan pada asalnya aku tidak ingin memberikan bantahan kepada bukunya Syekh Ismail Al-Ansari, yaitu tadi Ibahatu Tahalli, secara detail sebagaimana yang baru saja aku sampaikan, karena hal tersebut memerlukan tempat yang lain dan memerlukan waktu kosong yang tidak aku jumpai saat ini. Wabi khosat terutama aku kumtu bidhalika, aku telah melakukannya. Kama takut dama bayanuhu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Beliau telah menulis buku khusus membantah Syekh Ismail Al-Ansari, dan telah dikirimkan salah satunya kepada Syekh Ismail Al-Ansari. Namun ternyata buku khusus untuk membantah Ismail Al-Ansari itu fukida, hilang. Minni, dariku, kismun kabirun minhu, sebagian besarnya tadi kan dicetak dengan dua cuma dua naskah, satu dikirimkan, satu masih di tempatnya Syekh Al-Albani. Nah, yang satu itu sebagian besar halamannya hilang. Disebabkan karena Al-Albani berpindah, hijrah dari Damaskus di Suriah, kemudian pindah ke Yordan, dan karena sebab yang lainnya. Waqad tawalla, dan mengurusi untuk penyebaran yang masih tersisa dari buku tersebut, Syekh Fadil Muhammad bin Fadil Syaibani, dalam menjadi bagian dari buku beliau Hayatu Al-Albani. Ini termasuk buku-buku awal tentang biografi Al-Albani adalah buku tulisan Syekh ini Muhammad Syaibani, namanya Hayatu Al-Albani. Ini di antara buku penting tentang biografi Al-Albani. Maka siapa yang ingin mengingatkan kerincian, maka bisa membaca buku tersebut, yaitu Hayat Al-Albani. Namun akan aku cukupkan di sini satu hal yang menyikap sebagian kesombongan Al-Ansari. Dan aku akan menunjukkan, aku akan batalkan upaya dia yang mau mendhaifkan hadis-hadis yang sahih. Dan bantahan dia kepada para a'immah, para ulama terdahulu yang telah mensahihkannya. Dan dia membantah ulama, membantah orang yang mensahihkannya, yaitu Al-Albani. Limutaba'ati iyahum, karena aku mengikuti mereka para imam. Aku berharap dalam ayakuna fidalika, dalam hal tersebut satu hal yang bisa memuaskan orang yang terkecoh min ba'dil masyayih, yaitu sebagian syair yang terkecoh dengan sebagian perkataan Al-Ansari. Miman, yang dia adalah orang yang la tahqiqa indahum, ya, tidak ada penguasaan yang baik terhadap ilmu hadis. Ya, dan orang yang dimaksudkan oleh Al-Albani tidak punya penguasaan yang baik terhadap ilmu hadis adalah Syekh Su'aib Al-Arnaud. Fima alaqahu, sebagaimana dalam komentar dia untuk Syiar A'lam min Nubala. Ya, maka di sini ada penilaian terhadap Al-Albani untuk Syekh Su'aib Al-Arnaud yang disebut dengan orang yang tidak punya tahqiq terhadap ilmu hadis. Ya, ada polemik antara Al-Albani dengan Su'aib Al-Arnaud, dan masing-masing adalah ulama hadis, dan ada saling karena ada polemik, ya, maka kemudian ada, wajarlah kalau kemudian ada komentar-komentar yang kurang nyaman antara satu ditujukan kepada yang lain. Ya, maka Al-Albani akan membawakan di sini ya, tadi bukan bantahan yang detail, maka di mukadimah ini beliau akan sedikit bawakan berkaitan ya, dan itu sedikit ya, ya padahal 20 lembar ya, untuk mengkontar pendapat Syekh Ismail Al-Ansari. Ya, nanti kita akan coba kita akan baca di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, untuk sambil, ya, kalau untuk yang sudah belajar hadis ya tambah, kemudian sedikit mudah-mudahan jadi tambahan manfaat untuk pengetahuan kita tentang ilmu hadis. Dengan yang demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.